Mulane kuwi harus dilakukan. Sak mati-matine santet tak mandek tergandeng, malah patsek. Paham ya, soal sebab lahir itu macam-macam. Lah sahabat itu cara berpikir ngono. Kula aja eling bapak nak niku badhe sari sering nadzamna syair ngati. Napa jenenge? Ta'ad dadatil asbabu wal mautu wahidun. Kata sahabat-sahabat dulu kalau mau perang itu punya logika, uang mesti mati. Ta'ad dadatil asbab, sebab kematian itu bisa macam-macam, tapi wal mautu tetap napa? Wahidun. Kematian tetap sitok. Sama saiki delok sauripuripe Pak Harto iku dhisik ana gestok, ana PKI tukaran mbek PKI. Sauripuripe militer iku matine ya biasa. Padahal sauripuripe bersentuhan mbek senjata. Kadang ana bocah dolanan malah ana peluru nyasar. Iku nunjuk manungsa iku ora iso mrediksi kematian. Orang yang bersentuhan mbek senjata terus kapundhute biasa. Kadang cah cilik mlayu mlaku kena napa? Peluru. Makanya termasuk kemenangan sahabat saat perang itu diantaranya logika niki, akidah niki. Pernah seorang sahabat itu berhadapan mbek wong kafir. Ini sahabat tenan sahabat ikan ini. Ditakoki, kowe nak perang kok kendel. Cirine sahabate Muhammad itu nak perang kok kendel kena obat. Wong kafir teko ngono, kowe nak perang do nekat. Jawabe sahabat iku enak. Kamu tahu, kita-kita mencintai kematian kayak mencintai kehidupan, bahkan lebih. Meriang wong kafir. Kamu tahu ya, kita-kita ini mencintai kematian kayak mencintai apa? Kehidupan ya, bahkan lebih. Ya. Ya, meriah ya, wong sawo nekat kan ndok lereh. Lah cuma nya ironisnya di Indonesia yang niru gitu sing iso nglakoni malah ekstremis. Sebetulnya kita juga harus melakukan itu tapi ora perlu dadi apa? Ekstremis. Jadi artinya melarat itu ya wedi, dikucilkan orang ya wedi, mbek sandat ya wedi, mbek musibah ya napa? Ora. Mergo yakin bahwa kematian kehidupan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Paham itu terus liwat ngaji niki tentang sinten law antum tamlikuna terus mangke kula wampun pamit ke anom karena ini besok itu 10 Muharram. Jadi saya nanti habis ngaji langsung pulang. Tapi nanti sempat ngatamkan surat Isra. Ini kita tanpa sengaja di dalam pengiran Kesakno hari ini tanggal Tasu'a 9 dan pas khatam surat napa? Isra. Jadi kalau yakin ini alamat dipun ridhani Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Gua cerita Isra niku tentang Nabi Musa. Ya tentang sinten? Musa. Nabi Musa niku diselamatkan dari Firaun pas tanggal 10 napa? Sur. Nggih 10 Muharram. Ya sepuluh apa? Muharram. Saat ini tanggal 9. Berarti mengke maghrib pun tanggal 10 apa? Muharram. Bagi kalau mau janjian kalian santri-santri kulo, pokoknya mengke dahulu. Biasanya kalau orang ngaji tembriki itu karena masuk rumah saya sekitar jam 8:30, jam 9 libur. Tapi nanti saya tetap ngaji. Tadi malam kita tetap ngaji teng sarang. Jadi Sabtu itu kalau gak ada jam teng sarang, jam 2 sampai jam 5 kalau mau cal teng sarang. Tapi karena saya tidak mau libur di sini itu berarti mulang sarang. Nak mulang sarang libur di sini. Saking kalau mau libur, begini tak sekolah nak baca. Saya itu fanatik. Kalau ada kesempatan ngaji itu saya tidak mau libur. Jadi karena itu tadi saya melakukan kebenaran. Korano ibadah tertinggi umat Nabi koyok mulang. Ya koyok nopo mulang. Bergolewat mulangnya tadi, wong Islam sadar. Pentingnya keberhadiran Allah Subhanahu wa taala. Nek kalau ulama iku wong rono sing iso nerangno takarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah sing iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike iso. Nek ora ulama ya ora iso. Yo mubalek rada iso paling nerangno gunane salat kanggo jalur rezeki malah wong Islam dilatih kapitalis. Lembaga religius spiritual dikompensasikno mbek material. Faham lu malah jegelan lu malah wajaran apa malah rajin untuk lembaga sakral dikompensasi sampai apa? Kapitalistik, sampai apa? Materialis kalau termasuk kiai paling nentang gue nak sholat ini rezekimu jembar. Sholat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik ya, tapi orang Islam nak rasa sholat rezekinya, Cina orang tahu sholat juga. rezeki apa kok Cina ora tau napa salat dia ora tau duha ngene apa sugih padha-padha duha mari sugih santri sugih kabeh mbuh wedina duha Medina napa ini ibadah mek pangeran mulih buayu uripe di rumah pangeran nganti matek sing rumah pangeran salat pisan ngajak transaksi kalau ada penentang berat ya mergora ulama jadi ya penak yang ngomong pelang-pelang paham ya? Karena itu penting, mulang itu penting sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'alam al-Quran wa'alam terbaik, yang terbaik dari kalian sing ngajarkan Quran ini ngajarkan kayak begini misalnya dari awal sholat, sholat itu dari awal itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama cara bahasakan itu tidak problem tapi pesta kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian tapi pesta hudan nalqal ahibbah muhammadan wasohbah tapi kita boten kita ini alat bahasa-bahasa wong-wong sing non-non agama darani kematian kepunahan dianggap dinosaurus tapi nganggap kematian apa? Kepunahan nganggap kehidupan dari hukum sosial hukum alamnya. Kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam, nganggap kematian hukum paham gini lewat ngaji ini ben imani sama tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabunduti tanggal 10 Muharram oleh penelikung-penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati ketika utusannya Yazid bilang ya Husain karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, buat kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid. Jadi Husain, iya nak Yazid soleh aku rapopo, urusan Yazid itu rasa soleh. Dolim-dolim wong soleh, aku nak ngakoni pemerintahannya wong do. Dolim-dolim wong soleh, aku nak ngakoni pemerintahannya wong. Terus jadi utusan Yazid, nak ngono kowe tak pateni jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atau mati idzan al mautu khairun karena mereka melihat kematian itu biasa sekali sampai muni idzan al mautu napa khair kalau gitu saya mati saja. Hari 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakit-nyakiti diri ke imam mereka saat itu luka maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 napa Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu. Orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin. Jadi ngendikane guru-guru kula pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasane ra qobliyah ya qobliyah, biasane salat fardhu tok ya tambahi ba'diyah ta qobliyah. Biasane medhit ya rada lomo. Biasanya lumo ya tambah napa? Lumo. Lah nek misale sira lumo medhit tukang misoi bojo hari iku ramah, pokoke ana bedane. Pokoke ana bedane, biasane merengut ya napa ramah. Ibadah ku gampang, ora kudu spesial, pokoknya ana bedane. Ana napa? Bedane. Jadi pangeran iku sampeyan ana perkembangan. Urip ana napa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu pancen spesial. Jadi dilalah Nabi Nuh diselamatkan songko banjir bandang di tanggal napa 10. Nabi sinten Nabi Ibrahim saking api di tanggal napa 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltu lakum. Kula niku nggih mboten jarak, nggih mboten kultus, mboten mitos. Kula mboten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatam kan surat Isra. Nggih mboten jarak. Ini ku nunjuk no, bahwa Allah itu kalau menghadirkan sesuatu memang sudah didesain sudah nopo padahal ku lagi alami artinya maksa gitu itu angan-angan nopo pas nopo 10 nopo mukhar ku nunjuk no, kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu kulanya kalau nanti diskusi gali, kalian tiang-tiang ateism sehingga percaya anani pengir kenapa Pak Bak percaya Tuhan toh hukum alam ini berjalan terus andikan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam lho ora bangsane sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sesuai hukum alam, sing diarani alam lho apa? Ya golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman mbek benda-benda mati begini kan mendingan iman mbek zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun. Nah, padha-padha kowe di keputusan sujud utawa tunduk lapo sujud mbek matahari mbek rembulan kurang keren. Aduk sujud mbek sing gawe menisan luwih keren. Paham? Lan jare Quran ngajari lapo ke sujud mbek srengenge mbek rembulan padha-padha sujud mbek sing gawe. Segawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang imani mek kebetulan untuk ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan, misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Lah daripada aku mbulet nerangno teori ra barbar kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kuwi nerangno nganti jlimet tetep ae dhewe ora paham. Meskipun kita juga ndak paham, sama-sama ndak paham, tapi luwih rasional. Luwih napa? Rasional. Makanya Quran tuh kalau bilang orang-orang yang iman kaummu yaqilun, kaum sing dianggap duwe akal. Sing ora iman dianggap kaumun sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam bodho-bodho mau mikir. Imane ku iman taklid. Akhire kesane sing iman kaumun sing layak kilun mergo bodho-bodho. Lah sing ateis kaumun yak kilun mergo pinter. Niku termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Lah iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Senam. Lagu nak uzi bilam ni sari dalik. Malah ni ketika ni kanjeng Nabi alamat itu nya rusak. Iku nak uswang soleh. Orang pati berperan. Wong dolim aktif. Iku rusak itu nya. Pengedar narkoba iku aktif. Nanti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turaturu sak kober. Mbah kabeh kersane pangeran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat, paham ya? Itu bahaya. Lalu kalau nunggu iri, pengedar narkoba, pornografi nunggu iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika, paham ya? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh itu boten. Ngenteni takdir, di primbonnya disimpan. Malah bangga nak orang liar roh. Mergo spesial. Wajaran opon barang apa? Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, faham kan? Malah nak duwe spesial dari orang malah digodhi. Utek nak saya lagi ngoten. Mulai derengki nak orang liar apa? Faham kan? Ini kulo cerita mawon ya. Biar ada kebangkitan, kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan. Disebarkan, jangan sampai apa laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi apa? Bahaya. Mulane kula bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogyakarta sing suge-suge tak omong. Kowe nak ndek dhuwit, ora usah bantu aku. Kowe tanah-tanah ning kota sing pinggir ratan iku tuku. Nggih napa, Gus? Supaya nek kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya gue mam dhewe. Utawa gue anak. Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab. Dan semua komunitas kemak siap. Lah nek digawe bar ngoten niku radio 10 meter atau 20 meter tapi apa digo ibadah apa pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitasnya kesalehan. Magrib-magrib ana Pak Kaji metu koma ben masjid. Mbak bisa ana Pak Kaji go tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Lan jeneng kudu matur nuwun ana santri kita nduk medhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri ku roh apa jek menastaghfirullah. Paham? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok. malah nak nong wedok liwat di beda, nak sing liwati santri paling beda dari santri nganti piye mujuk wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar nopo kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing crita kula, Pak Bak, saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya ndak tak pakai apa. Kok pas piambe umroh mbek kula itu dikenang, kok saran kula ngoten to. Nak di ngamalo sawane kelumanan 200 juta, gua anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan ngaji ngalor ngelidur mlebu kono lumayan. Timbang alat itu ada orang blotter, ada orang alat itu ada Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut siar. Disebut apa? Siar. Sama tak cerita ini ya. Komunitas kezaliman tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjiran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adil tasfirah pantas. Pantasnya adil kondom. Begitu juga wis dadi komunitas Sunan Ampel, adol kondo berapa entes pantese adol tas tasbih. Lah dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan sing menciptakan komunitas. Manung suge-suge wajib, wajib tuku tanah ning pinggir-pinggir. Kula ije eling, kula crito nggih, mboten kultus niki kula crito. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Memun. Walhasil walawal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Salim. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Salim itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina iku atok mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nak ono Pak Kaji ape kaji nganti tanahnya didol wong ra Islam niku, kuwi atok ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nanti dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan ya, didol ning gone wong ra jelas ya. Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing gawa Alfia senajan tambah rokok dangak-dangak tapi cekelane je Alfi. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali. Tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan. Paham ya? Kadang napa? Iki kanca kula nembe kanca kula. Gus kula nek ndek duwe niku wis los-los ning terminal ya tak tuku. Tapi nek tuku sitok tak urung siar Gus. Mbah kula nek tuku langsung telus. Ya cocok. Kula nembe kiai, kula niku termasuk kiai humul, artine jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lha ya ana wong seneng kula. Kula niku wong suge-suge seneng kula nggih kathah. Artine nggih artinya kula ya tetep ora basa-basi iki kula mboten seneng kumpul wong suge. Nek dolan ning ngono tak ngel-ngel tenan. Terus ketemu pas ngaji. Ya do sering ben sowan. Mari repot. Kula niku trauma nggih adat gedhek-gedhek niku trauma. Wis digo sowan duwe utangan, nyewain mobil yo kangelan, nggo ning kono ngel-ngel aku alal. Ciri utama agama yuri dua bikumul yusro agama itu gampang ini repot soman gue di tangan nyewa mobil boleh tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Faham ya? Jadi itu harus punya perhitungan agama. Sebab itu Nabi Muhammad itu ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu barokah penari perut. Sofyan duwe bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi iku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen wong anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Nang kok kompensasi nek iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah beb penari perut, beb asnam, beb bro, bro. Mulane ora oleh madhep ono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan nyatanya ketika Nabi Fathu Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendho-gendhone. Mulane sampean kudu syukur. Kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun. Sing sak iki Sunan Bonang, bae komunitas nggon wali lah iku 50-50. Tuban paling sak iki nasibku. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban park-park ngono sik setengah pantes apa mboten? Menange rung tenanan, cara menang rung pati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toak wis kadung ora pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses itu Sunan Ampel di Kudus, tidak masalah komunitas. Sekumpulannya di kawasan Sunan Ampel, wanane bakal tasbih, minyak Arab, gak faron, buah kalau tasbih gudi, cilik, sedengan, ada gak abis. Artinya kalau yang berbau, kenapa agak? Begitu juga Mekah, Mekah juga sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong brother-brother, wong-wong pesta itu yang kelar nginep di Hilton. Nah, itu Mekah mboten. Ono hotel Hilton, hotel Hyatt, tapi sing nginep wong ape umroh gak mlepok. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa? Umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton, mok ngopi ape itikaf. Niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Ben bangkrut Allah, pokoke sementing tau napa? Sementara kenapa? Tahu. Jadi kalau nape itikaf ni, ngopi rian teng lobby napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh. Ya, berdasar asumsi banyak wisatawan napa? Umroh. Jadi mlebu rene ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Ini mulai ini saat ini dilatih, harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Khairat. Lalu kula terus tak kenang ya, madzhabe guru kula Kiai Maimun Mbah. Nah, wonten tiyang badhe kaji. Ki adol apa? Cuma adol tanah dan pikiran. Mbok adol sapa? Misalnya mbok adol wong non muslim. Mesti ada orang kaji. Iso ben nak dinggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya podo-podo tetap kaji, oke lah didol yang podo pak kaji ini. Tapi artinya harus dilogika lah, bahwa itu nanti punya akibat, okay? Potensi akibat harus dipikir, paham ya? Kenapa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah. Jepulih pak kaji teko, fungsi tanah itu beda. Saya ingin gobar, para meriang pak kaji ini. Paham ya? Saya ingin tanah itu guna apa? Baru para meriang ini. Gak bisa dik ngilang, penting aku ramelo-melo dong. Orang melok-melok piye? Iku asal usulnya menggodekne pelang-pelang ramikir orang melok-melok piye? Itu akibat dekne orang tahu gelemi. Faham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh iku kudu menarik. Jadi sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong-wong pengedar barang-barang gak bener. Niku rak ramah-ramah. Lagi ini merenggut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik. Kiai ini gak menarik. Ku ya lara, agama sampean ya lara. Mulane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min khawli. Fa'fu anhum. Faham ya tadi. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Mat. Atas rahmate Allah kowe iku ambek wong sing apik. Umpama kowe iku wong wangkot, wong sombong, mesti wong bubar. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem, misalnya sistem marketing. Sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah. Faham ya? Lah sementara wong soleh, sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kupereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalian di keangker, keangker. Anda iku ya ora pati cocok karo kula. Memang enggak harus diganti perempuan ramah di boten. Maksudnya wis jenggoten ora usah kereng to. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikuwawal wong sangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbik kiai. Cek lumayan utawa ampun. Paham ya, jadi guru-guru kula riyen gak ada fatwa ngoten. Sehingga tanah-tanah teng perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya, dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fiddunya hasanah, wafil akhirat hasanah, ya ada musola, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul lo alfiah, nggo takrib, mbo paham, mbo ora pokoke digowo ngalor ngidul, mbo ape ngaji, mbo ape mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesalih kesalihan. Ya kaya wong sunan ampel nggo tasbih, mbo pas bingung mbeling pangeran ya ora jelas, sing penting sing digowo kan tas tasbih. Mesti digoleki ku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling apa subhanahu wa ta'ala. Masalahnya kan harus percaya magic tuh. Wape wiridan ya kayu ini kudu khusus. Ini ajaran apa meneh? Hanya aneh-aneh. Menurut tersakan ini kisah tentang Nabi Muhammad. Wabil haki anzalnahu wabil haki nazal. Wabil haki lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalnahu nurana ingsunhu ing Quran. Ail Quran atau kisah ing Quran. Wabil haki lan kelawan kebenaran al-mustami dikang mengkuapa Quran alihing atas sihat. Nazala tumurun apa Quran kama anzala kaya oleh awal nurun sapa Allah lam yaqtarihi tabdilun ora anyar teko ing Quran apa tabdilun apa pergantian wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad Muhammad ilang basyiron kecuali ngekei berita seneng man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati kelan swarga wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafara kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan binari kelan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu farokna kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il ku ing dawuh Qur'anan farokna nurono prenca-prenca ingsun to nurono bertahap ingsun ku ing Qur'an nazalnahu tegese nurono ingsun ku ing Qur'an mufarraqan hale bertahap bertahap fi isrina sanatan ing dalam masa 20 taun aw wasalasin utawa ditambah 3 ini ku teng Mekah 13 taun teng Madinah napa 10 taun litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad ing Quran alam nasi ing atase manungsa. Lah iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alam nas. Dadi uzlah ku haram. Uzlah ku teng ati tok, mboten usah fisik. Wong alim ku haram uzlah. Nek ora alim lah gak padha gunane. Tapi nek pancen malah mulang malah kliru to malah. Nek wong alim uzlah ku jelas haram. Mergo awale Quran turun litaqra'ahu alam nas kudu diwacaono ning manungsa. Meskipun atine kudu uzlah. Lan atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mek menung manusa. 300 kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bentuk tapi arep-arep rahmat kok manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad du ing Quran alan nas ngene iki jelas nggih alan nas ing atase manusa. Alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa nggih bertahap. Mahlin tegese bertahap. Wa tawa'ud datinan tegese bertahap. Liabamu supaya paham sapa nasu ing Quran. Wa nazalallahu lan nurana ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan, turun sing sithik-sithik, se'an tegese sithik-sithik, badha se'en sause sesithik sing liya. Ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kulo ngucap sira Muhammad kufari Makkah maring kafir Mekah, aminu bihi aw la tu'minu. Imano sira kabeh bihi kelan Quran aw la tu'minu ta ora iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane ngluru cara. Innal ladina satenung akeh utukang den paringi sapa ladina alilma ing ilmu. Ming qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladina mukminu ahli kitab iku mukmine ahli kitab. Idza istana likane den waca napa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem ta padha iki iku namane jungkel sungkem sapa ngake lil afkon. Maring pira-pira napa niki namane? Niki napa ana sing dikene jenggot ta namane? Dagu napa janggut napa? Dagu nggih sujatan khalis sujud. Janggut utawa dagu. Waya kula padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah. Bersena lagu maring Allah an fulfil wa'di sang nyulayani janji. Ini sedune kelakuan khaffafatun. Kana ana apa wa'du rabbina apa janjine pangeran kita binusulihi kelawan turune Quran. Wa ba'tsi nabilan kautus ikani Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la maf'ulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Wa yakhiruna lan padha njungkel utawa padha bernop sujud sapa ngake lil atkon main pira-pira dagu. Yap kuna hale padha nangis sapa ngake atfun biziya dadi sifat. Wa yazidun lan nambah apa Quran iku ngake il Quran khusuan iku khusyu. Tawadhu andik seta ditawadhu lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wakana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku donga sapa Nabi ya Allah ya Rahman Jadi kanjeng Nabi nak dumawi ngendikan ya Allah ya Rahman. Faqalu moko padha ngucap sapa wong musyrik. Yan hana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahe. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa wa te Muhammad ya tu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar dan pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untunge Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca asmaul husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 99? Supaya jadi yanha anak-anak budak ilahen bahwa yaitu ilahen apa? Akhir ya kuluh dungo sopa Nabi ya Allah ya Rahman. Terus dari wong kafir yanha anak-anak budak ilahen nyaga sopa Muhammad yang kita anak budak yang ibadah kita ilahen yang pengeran loro tawa wahati utai Muhammad yaitu iku nyembah sopa Muhammad ilahen yang pengeran akhir yang kang liya ma'u sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah fana zala mengkotungurun apa kulit Allah awid ur Rahman ayam ma tad'u falahul asma'ul husna kul ngucapa sira Muhammad lahumarin kufar udunga sira kabeh Allah ing Allah awit uta dunga sira kabeh Ar-Rahman ing Allah sing Rahman samuhu tegese jenakno sira kabeh uta nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman aunaduhu utawa dunga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman ayam ma ing endi wae ma zaidatun ay ayahadin ing endi wae Allah taala fatrahman tat ugawe donga sira fa wa mongote donga hasanun bagus dalan nunjukna ala hadza ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah kagungan nama-nama sing agung ail musammaha tegese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wa hadani uta awalan rahmanu min hadza setengah sanging al asmaul husna fa innaha mungkasatan mi al asmaul husna kama fil hadis. Niki tenan nek dadi kula mengki badhe ngaji langsung wis poko niki dirungokno tenan niki mengki ben menangi wektune. Kama fil hadis ku Allahu ladzi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim. Ini termasuk sifat paling diulang-ulang sifat Rahman lan apa? Rahim paling banyak diulang. Al-Malik nggih zat sing miliki. Niki kula terangno secara syariat mawon nggih kalau secara hakikat itu selain sampean ramah kome tapi kira ya rapat ngaji publik ngaji napa publik Al-Malik itu pemilik sejati ya kados wau kalau dari awal kowe ndek dhuwit yakin iku dhuwite Allah tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita Kanjeng Nabi pancen ketara nak nabi pancen ketara ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara ora nabine konstitusi negara nabine nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada tiga hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Nggih, terus pekar al-usbu. Nggon pangunan, nggih, wal kala. Sing kula perlu terangno ten mriki air. Nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja. Tapi tanahnya kan milik orang, Bapak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi nek air tetep milik wong akeh. Ya kula terangno, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ada Pak Bak penjelasan yang di luar itu? Maksudnya di luar pangeran-pangeran ngene wong nasional. Pak terangno, Den. Andekan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi. Kita punya tanah 10 meter persegi. Kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu. Asal ada jaminan benar-benar air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air sing mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lah nek aku nyoko air uwek pisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa bae ngono. Lah iya ya ora ono nek banyu uwek dhewe nek ngono padha ae. Paham? Ya artinya bener-bener semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lho soal ana etika publik ora melok gawe sumur ya pamit kuwi etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya kliru gak asap jenenge. Karena aire kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe bar ngaji nyolongan ya jare wae. Lah ora melok gawe kok jupuk ning tanah wong lah gak asap liwate. Gak asap napa? Makanya kula niki termasuk resah nggih. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja nggih beli tanah kemudian dipakai air yang dijual. Misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual. Berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah. Nanti sumber air di seputar situ juga kena. Padahal itu tidak ikut dijual, paham ya? Nah ini maksudnya ngeten, kalau nerangno al-asmaul husna al-malik bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu. Harus diada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah. Karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik, ya harus pajaknya nopo tinggi. Sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo, PT nopo, air misalnya. Paham gitu. Terus itu al-malik. Karena pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ngeten iki kula nerangno niki ketika jenengan wiridan ya Malik itu kudu nglahirno sifat lomo mergo yakin nek dhuwit berase sampeyan yo pangeran dadi nek ngekeki ra tukang undat-undat. Dadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum ora muni ya Malik ra karepe. Kadang ra karepe tapi urusan egois ya Malik jenengan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah mbok kekno kula lah malah tok kono wah parah meneh. Senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dhekne. Bangune pangeran pesugihat lho. Artinya kita saat melafadzkan Malik itu melahirkan sifat-sifat derma. Karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben ra tukang undat-undat, paham ya? Al-Qudus, zat sing suci. Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan ngoten. Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabar wa ma'na niki. Al-Qudus, zat sing suci. Assalamu sing selamat. Maksudnya wis ora usah kuatir gitu pengiran. Ora bakal mati, selamat terus. Paham ya? Aman kok. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana napa bisalam al mukmin kang mukmin sing percaya atau zat sing aman sing kena dipercaya atau sing ya al mukmin itu napa sing mudah dipercaya keberadaannya al muhaimin zat sing agung sing kuat biasanya kiai-kiai namanya muhaimin itu sing kuat sing agung al aziz zat sing tidak terkalahkan biasanya Imam Suyuti namanya aziz itu la yahlibuhun apa? Sayun ya. Yang tidak terkalahkan. Al-Jabbar zat sing angkuh, sing sombong. Gede pangeran sopan santun melas yo loro. Gaya di pangeran sombong. Wong sombong kok apik kanggo pangeran napa? Apik. Al-Mutakabbir, yo sing sombong, Jabbar sing tukang meksa. Al-Mutakabbir tur sing sombong ya, sing sombong sing tukang meksa. Artine kehendak apa pasti terjadi. Al-Khaliq sing menciptakan. Lane iki kula tak crito tapi aja lebokno ati, haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora salah lebokno napa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam mati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebokno ati nggih marten urusan munajat, urusan salat nanti lebokno ati. Iku urusan senam otak kok. Lane lebokno utek tapi ora salah lebokno napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Niku wonten crito, wong Mu'tazilah debat wong ahli sunnah. Cara Mu'tazilah apik iku kersane Allah nek elek iku karepe manusa utawa setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Nang kok ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman. Tapi Allah gawe Abu Jahal iku kafir. Karepe tetep kafir wong dene gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nek apik kersane Allah nek elek karepe Abu Jahal. Terus jare ini ahli sunnah, cara ahli sunnah itu kan pakem khairihi wa syarrihi min Allah, apik elek kabeh kersane Allah. Akhire mutek bantah, fa kaifa arada amron wa naha amron wa arada. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang? Kan paradok. Jare ahli sunnah, saiki ngene. Keapian mek kean ning donya iku akeh ndi? Jare Mu'tazilah jujur, ya elek. Lah berarti pangeran nak kalah kalah. Mergo pangeran ngarepno keapian, keelekan luwe ya. Berarti kowe duwe pangeran sing kalahan. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran, maksudnya sakane kan kalah kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahroman Yazdan. Ini disebut agama Zoroaster. Iku ana Tuhan kegelapan, ana Tuhan penerang. Akhirnya ana pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film Kerasakti. Ya paham. Artinya kayak ternyanyiannya Mu'tazilah bi ahli sunnah sik ahli sunnah yo ora iso nerangno fa kaifa arada amron wa naha anhu wa naha amron wa arada Mu'tazilah yo ora iso yo ora trimo dekne darani di